ayo kita pandai bersyukur. Karena syukur hidup kita menjadi lebih makmur. Pernahkah kita berpikir kita berkurang umur? Kita lupa diri dan hidup pun jadi ngelantur. Betapa manusia banyak diberi nikmat, sayangnya mereka banyak merasa paling hebat. Seharusnya kita selalu bisa jaga sikap, supaya kita bisa raih hidup lebih enak. Hey, jangan kau merasa hebat, dunia hanya sesaat. Oh, kita semangat. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, oh. Aku bersyukur. Alhamdulillah. Ku ucap alhamdulillah. Bersyukurlah dengan nikmat ya dari Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Hanya padamu bersyukur. Pada Allah kita selalu beri pujian, itu adalah kunci kekuatan iman. Selalu tanamkan sikap mencerminkan ihsan, kita adalah umat yang beragama Islam. Hei, bersyukur adalah cara kita hidup tenang. Tentunya kita mendambakan hati riang, hati riang penuh dengan rasa cinta kasih sayang. Kuatkanlah ibadah kita jadi pemenang. Hei, jangan kau merasa hebat, dunia hanya sesaat. Kita semangat. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, oh. Aku bersyukur. Alhamdulillah. Ucap alhamdulillah. Bersyukurlah dengan nikmat dari Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Hanya padamu bersyukur. Kesombongan itu yang datang darimu hanyalah fata morgana di dalam hatimu. Bersyukurlah kamu kepada Tuhanmu. Subhanallah, dirimu hanyalah sebuah debu. Hei, jangan kau merasa hebat, dunia hanya sesaat. Oh, kita semangat. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, oh. Aku bersyukur. Pujilah Allah.